Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5 mulai halaman 357. Kitab tercelanya kemegahan dan riya. Lanjutan dari sebelumnya. Berbuat demikian, maka itulah apa yang diberatkan kepadanya. Dalilnya kepada yang demikian itu dari hadis ialah dirawikan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW mengadu kepadanya dan mengatakan, didatangkan segala sesuatu bagi kami. Didatangkan segala sesuatu bagi hati kami. Di mana sekiranya kami jatuh dari langit, lalu kami disambar oleh burung, atau kami dibawa angin, itu lebih suka kami daripada kami berbicara. Lalu Nabi SAW menjawab, apakah kamu telah memperolehnya? Mereka menjawab, ya sudah. Itu adalah kedekasan iman, sabda Nabi. Diriwayatkan Muslim dari Ibni Mas'ud. Tiada mereka dapati selain was-was atau bisikan setan dan benci pada riya. Dan tidak mungkin dikatakan bahwa Nabi SAW bermaksud dengan ketegasan iman itu was-was. Lalu tiada tinggal lagi selain membawa iman itu kepada kebencian atau kirona, kiroha, yang mengikuti bagi was-was. Dan riya itu walaupun dia itu besar, maka adalah kurang daripada was-was terhadap hak Allah Ta'ala. Apabila tertolak kemadaratan bagi yang lebih besar dengan kiroha, maka dengan tertolaknya kemadaratan bagi yang lebih kecil, adalah lebih utama lagi. Dan seperti demikian juga dirawikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala pujian bagi Allah yang menolak tipu daya setan pada was-was. Dirawikan Abu Daud dan An-Nasa'i dari Ibnu Abbas. Ibnu Hasib yang ada dari diri engkau dan dibencikan oleh diri engkau bagi diri engkau, maka tidak memadaratkan engkau oleh apa yang dari musuh engkau. Dan apa yang ada dari diri engkau lalu disenangi oleh diri engkau bagi diri engkau, maka celalah diri engkau di atas yang demikian. Jadi bisikan setan dan tertariknya nafsu itu tidak akan mendatangkan madarat bagi engkau. Tolak kehendaknya setan dan nafsu itu dengan iba dan kiraha. Dan segala goresan di dalam hati, di mana dia itu ilmu, ingatan-ingatan, dan khayalan-khayalan bagi sebab-sebab yang menggerakkan riya adalah dari setan. Keinginan dan kecenderungan sesudah goresan-goresan tadi adalah dari nafsu, dan kirohah itu dari iman dan dari bekas-bekas akal pikiran. Hanya setan di sini mempunyai tipu daya tanpa dilemah dari membawa orang tersebut kepada menerima riya. Niscaya dikhayalkannya kepada orang tadi bahwa baik hatinya itu pada kesibukan bertengkar dengan setan dan berkepanjangan pada tolakan dan pertengkaran, sehingga ia dicabut oleh pahala ikhlas dan kehadiran hati. Karena kesibukan bertengkar dengan setan dan menolaknya itu meninggalkan rahasia munajah bersama Allah. Maka yang demikian itu mengharuskan kekurangan pada kedudukannya di sisi Allah. Orang-orang yang melepaskan diri dari riya pada penolakan segala goresan riya itu di atas empat tingkat. Pertama, bahwa ia kembalikan riya itu kepada setan, lalu didustakannya setan itu, dan ia tidak merasa cukup kepada setan. Akan tetapi, ia menyibukkan diri bertengkar dengan setan dan memanjangkan waktu pertengkaran dengan setan itu. Karena sangkaannya bahwa yang demikianlah yang lebih menyelamatkan hatinya. Itu adalah sebenarnya kekurangan. Karena ia menyibukkan diri yang menjauhkan dari munajat kepada Allah dan dari kebajikan yang menjadi tujuannya. Ia berpaling kepada memerangi perampok-perampok di jalanan dan berpegang kepada kegiatan memerangi perampok-perampok jalanan itu adalah kekurangan pada tingkah laku. Kedua, ia mengetahui bahwa pertengkaran dan peperangan itu kekurangan pada tingkah laku. Maka ia menyingkatkan kepada mendustakan dan menolaknya. Dan ia tidak menyibukkan diri dengan pertengkaran melawannya. Ketiga, bahwa ia tidak pula menyibukkan diri dengan mendustakannya. Karena yang demikian itu suatu kehentian pada tingkah laku walaupun sedikit. Tetapi ia telah menetapkan pada lipatan hatinya kebencian kepada riya dan kedustaan kepada setan. Lalu ia terus-menerus atas apa yang telah ada padanya, yang disertai dengan kiraha, tiada menyibukkan diri dengan pendustaan dan permusuhan. Keempat, sesungguhnya ia tahu bahwa setan itu akan menghasutnya ketika berlaku sebab-sebab riya. Maka ia berazam bahwa manakala setan itu melakukan tikaman dan keikhlasan pada apa yang ada padanya dan kesibukan mengingati Allah, menyembunyikan sedekah dan memarahkan setan. Dan yang demikian itu memarahkan setan, mencegahnya dan mengharuskan putus asa dan hilang harapannya, sehingga setan itu tidak kembali lagi. Diriwayatkan dari Al-Fudail bin Ghazwan bahwa dikatakan kepadanya bahwa si Anu itu menyebut atau memaki engkau. Lalu Al-Fudail bin Ghazwan menjawab, demi Allah, sesungguhnya aku marah kepada yang menyuruhnya. Maka ia ditanyakan, siapa yang menyuruhnya? Al-Fudail menjawab, setan, wahai Allah Tuhanku, ampunilah orang yang disuruh setan itu. Artinya, sesungguhnya aku marah kepada setan dengan aku mentaati Allah pada yang demikian. Manakala setan itu tahu dari seorang hamba Allah akan kebiasaan ini, niscaya setan itu mencegah dirinya dari orang tersebut karena takut orang itu bertambah kebaikannya. Ibrahim At-Tamimi berkata, setan itu sesungguhnya mengajak hamba Allah kepada pintu dosa. Maka janganlah hamba itu menurutinya. Dan hendaklah ia memperkatakan kebajikan ketika yang demikian itu. Maka apabila setan tersebut melihat hamba itu seperti demikian, niscaya ditinggalkannya. Ibrahim At-Taimi berkata pula, apabila setan melihat engkau dalam keadaan ragu-ragu, niscaya ia berusaha dengan penuh harap pada engkau. Dan apabila ia melihat engkau demikian, niscaya ia jemu kepada engkau, dan ia memarahkan engkau, atau ia berbuat supaya engkau marah. Al-Hajj Al-Muhaisibi radhiyallahu anhu membuat contoh bagi empat itu yang baik sekali. Beliau berkata, contoh mereka itu adalah seperti empat orang yang menuju ke suatu majelis ilmu dan hadis, supaya mereka memperoleh faedah, keutamaan, hidayah, dan petunjuk. Lalu mereka dihasut atas yang demikian oleh seorang sesat pembuat bid'ah. Orang itu takut mereka yang berempat tadi mengetahui kebenaran. Lalu ia datang kepada salah seorang dari mereka, maka dilarangnya orang itu dan dialihkan dari yang demikian. Diajaknya kepada majelis kesesatan. Akan tetapi orang itu tidak mau atau iba. Tatkala ia tahu ibanya orang itu, lalu disibukkannya dengan pertengkaran atau mujadalah. Maka sibuklah orang itu serta orang sesat pembuat bid'ah tadi untuk dikembalikannya kesesatannya. Orang itu menyangka bahwa yang demikian itu suatu kemuslihatan baginya. Itulah maksud orang yang sesat itu, supaya hilang faedah majelis ilmu bagi orang itu, sekedar terlambatnya hadir di majelis itu. Tatkala pergi orang kedua pada majelis, maka dilarangnya dan dimintanya berhenti. Lalu orang itu berhenti. Maka ditolaknya pada si leher si sesat tadi. Dan ia tidak meneruskan perang panding itu dan ia bersegera pergi ke majelis ilmu dan hadis tersebut. Dan si sesat tadi merasa gembira dengan yang demikian. Sekedar berhentinya orang itu untuk menolaknya. Dan datang orang ketiga, maka orang ini tiada menoleh kepada si sesat tadi, dan tiada berbuat apa-apa untuk menolak dan memeranginya. Akan tetapi, ia meneruskan menurut maksudnya. Maka kecewalah harapan si sesat itu secara keseluruhan. Maka datang orang keempat, lalu si sesat itu tiada meminta supaya ia berhenti. Dan ia bermaksud mendatangkan kemarahan kepada orang keempat tadi. Lalu orang itu menambahkan kecepatannya berjalan dan tidak berjalan pelan-pelan. Si sesat itu mengharap jikalau orang empat tersebut kembali dan melewatinya pada lain kali, akan diulanginya pada mereka sekalian selain orang yang terakhir itu. Ia tiada akan mengulanginya karena takut bertambahnya faedah datangnya di majelis ilmu disebabkan kecepatan berjalannya. Kalau Anda bertanya bahwa apabila tidak dirasakan aman dari tikaman setan itu, maka adakah wajib mengintainya sebelum datangnya untuk menjaga diri daripadanya karena menunggu kedatangannya? Atau wajibkah bertawakal atau menyerah diri kepada Allah supaya kiranya Allah yang menolaknya? Atau wajibkah menyibukkan diri dengan ibadah dan melupakan setan itu? Bahwa manusia berselisih pendapat dalam hal ini kepada tiga pendapat. Segolongan dari ulama negeri Basrah berpendapat yang kuat imannya tidak memerlukan menjaga diri dari setan, karena mereka telah menyendiri kepada Allah dan menyibukkan diri mencintainya. Maka setan akan meninggalkan mereka, berputus asa dan mundur dari mereka, sebagaimana setan itu merasa tidak perlu dari hamba-hamba yang lemah pada mengajak kepada khamar dan zina. Maka jadilah kelezatan dunia itu pada mereka, walaupun mubah dipandangnya seperti khamar dan babi. Maka mereka pergi secara keseluruhan daripada mencintai kelezatan dunia. Lalu tiada tinggal lagi jalan bagi setan kepada mereka. Maka tiada perlu bagi mereka menjaga diri. Segolongan dari ulama negeri Syam atau Syria berpendapat bahwa mengintip untuk menjaga diri dari setan sesungguhnya diperlukan oleh orang yang sedikit yakinnya dan kurang tawakalnya. Maka siapa yang yakin bahwa tiada sekutu bagi Allah pada pengaturannya, maka tiada perlu ia menjaga diri dari yang lain. Dan ia tahu bahwa setan itu hina, makhluk yang tiada mempunyai urusan, dan tidak akan ada selain apa yang dikehendaki oleh Allah. Hanya Allah yang memberi madarat dan manfaat. Orang yang arif akan malu kepada Allah bahwa menjaga diri dari yang lain dari Allah. Maka yakin dengan keesaan Allah itu tidak memerlukan kepada penjagaan diri. Dan segolongan ahli ilmu mengatakan bahwa tidak boleh tidak daripada menjaga diri dari setan. Dan apa yang disebutkan oleh orang-orang Basrah, bahwa orang-orang yang kuat iman tidak memerlukan kepada menjaga diri dan hati mereka secara keseluruhan kosong dari kecintaan kepada dunia, maka itu adalah jalan setan yang hampir menjadi suatu penipuan. Karena Nabi-Nabi alaihi salam tidak juga mereka terlepas dari bisikan dan tikaman setan. Maka bagaimana dapat terlepas orang lain dari mereka? Dan tidaklah bisikan setan itu terdiri dari nafsu, syahwat, dan kecintaan dunia. Akan tetapi juga mengenai sifat-sifat Allah Ta'ala dan nama-namanya pada membaguskan perbuatan bid'ah dan kesesatan serta yang lain dari itu. Dan tiada seorang pun yang lepas daripadanya dari bahaya tersebut. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan tiadalah kami mengutus Rasul dan Nabi sebelum engkau, melainkan apabila dia bercita-cita, lantas setan membisikkan ke dalam, meragukan cita-citanya. Tetapi Allah menghapuskan apa yang dibisikkan setan itu. Kemudian Allah menguatkan keterangan-keterangannya. Surat Al-Hajj ayat 52. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya mau ditipu hatiku. Catatan, sambungan dari hadis ini yaitu, sesungguhnya aku meminta ampun pada Allah dalam sehari 100 kali. Diriwayatkan Ahmad, Muslim, dan lain-lain dari Al-Ghar bin Yasar Al-Masni. Sesungguhnya mau ditipu hatiku. Sedang setan yang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah memeluk agama Islam. Dan ia tidak menyuruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selain yang baik. Diriwayatkan At-Tabarani dari Al-Mughirah. Maka siapa yang menyangka bahwa kesibukannya mencintai Allah itu lebih banyak dari kesibukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi-Nabi yang lain alaihi salam, maka orang itu tertipu. Dan yang demikian itu tidak mendatangkan keamanan bagi mereka dari tipu daya setan. Dan karena itulah, Adam dan Hawa tidak selamat dari tipuan setan dalam surga, di mana surga itu negeri aman dan gembira, sesudah Allah Ta'ala berfirman kepada keduanya. Fakulna ya Adamu, inna hada atuhun laka wali zaujika fala yukhrijana kuma minal jannati fatasqa inna laka ala tajua fiha wala ta'ra wa annaka la tahma'u fiha wala tadha. Artinya kami berkata, hai Adam, sesungguhnya iblis ini adalah musuh engkau dan musuh istri engkau. Sebab itu janganlah dibiarkan dia sampai mengeluarkan engkau dari surga ini. Nanti engkau menjadi celaka. Sesungguhnya di sana engkau tiada akan merasa lapar dan tiada pula bertelanjang. Dan sesungguhnya di sana engkau tiada akan merasa dahaga dan tiada merasakan panas matahari. Surat Thaha ayat 117, 118, dan 119. Sedang Nabi Adam AS itu tiada dilarang selain dari satu pohon saja, dan selain dari itu ia dibebaskan menurut kehendaknya. Maka apabila salah seorang dari Nabi-Nabi tidak aman dari godaan setan, sedang ia berada dalam surga, negeri aman dan bahagia, maka bagaimana boleh bagi orang lain merasa aman dalam negeri dunia ini? Padahal dunia itu adalah sumbernya cobaan, fitnah, tambang kelezatan dan nafsu syahwat yang dilarang. Nabi Musa AS berkata, tentang apa yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala. Hadza min amalis syaitan. Artinya, ini adalah dari perbuatan setan. Surat Al-Qasas ayat 15. Dan karena itulah Allah Ta'ala memperingatkan semua makhluk daripada tipuan setan. Allah Ta'ala berfirman, Ya Bani Adama, la yaftinanna kumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Artinya, hai anak-anak Adam, janganlah kamu dapat dibujuk oleh setan, sebagaimana dia telah dapat mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Surat Al-A'raf ayat 27. Allah Azza wa Jalla berfirman, Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Artinya, sesungguhnya setan itu dia dan kaumnya dapat melihatmu dari tempat yang kamu tidak dapat melihat mereka. Surat Al-A'raf ayat 27. Al-Quran dari permulaannya sampai kepada penghabisannya memperingatkan dari hasutan itu. Maka bagaimana didakwakan aman dari setan? Mengambil perhatian dari mana yang diperintahkan oleh Allah itu tidak meniadakan kesibukan hati dengan mencintai Allah. Sesungguhnya termasuk dari mencintai Allah itu mematuhi perintahnya. Ia memerintahkan berhati-hati dari musuh, sebagaimana ia memerintahkan berhati-hati dari orang-orang kafir. Allah Ta'ala berfirman, Wala khudzu fitrahum wa aslihatahum. Artinya, hendaklah mereka mempersiapkan penjagaan dan senjatanya. Wa'idu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl. Artinya, dan siapakah dan siapkanlah kekuatan untuk menghadapi mereka sekuat kesanggupan kamu dengan pasukan kuda yang terpaut di perbatasan negeri. Surat Al-Anfal ayat 60. Jadi haruslah bagimu dengan perintah Allah menjaga diri dari musuh kafir dan engkau melihatnya. Maka untuk harusnya engkau menjaga diri dari musuh yang melihat engkau dan engkau tiada melihatnya adalah lebih utama. Dan karena itulah Abdullah bin Muhairis berkata, binatang buruan yang engkau lihat dan dia tidak melihat engkau, mendekatilah untuk engkau dapat memperolehnya. Dan binatang buruan yang melihat engkau dan engkau tidak melihatnya, mendekatilah untuk dia, bahwa ia memperoleh engkau. Beliau isyaratkan dengan perkataan tadi kepada setan. Maka bagaimana? Bukankah pada kelalaian dari permusuhan dengan kafir, selain mati terbunuh, dan itu adalah syahid, dan pada kelingan penjagaan dari setan itu mendatangkan dan neraka dan siksaan pedih. Maka tidaklah dari kesibukan dengan mencintai Allah itu berpaling dari diperingatkan oleh Allah. Dan dengan ini batillah aliran golongan kedua pada sangkaan mereka bahwa yang demikian itu celaan pada tawakal. Sesungguhnya mengambil perisai senjata, mengumpulkan tentara dan menggali parit pertahanan atau khandak tidaklah membawa celaan pada tawakalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimanakah membawa celaan pada tawakalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka bagaimanakah dicela pada tawakal oleh ketakutan dari apa yang ditakutkan oleh Allah Ta'ala dan penjagaan diri dari apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menjaga diri daripadanya. Dan telah kami sebutkan pada kitab Tawakal, apa yang menerangkan kesalahan orang yang mendakwakan, bahwa arti tawakal ialah mencabut diri dari segala sebab secara keseluruhan. Dan firman Allah Ta'ala, dan siapkanlah kekuatan untuk menghadapi mereka sekuat kesanggupan kamu dengan pasukan kuda yang terpaut di perbatasan negeri yang tersebut di atas tadi, yaitu surat Al-Anfal ayat 60. Tiada pertentangan dengan mematuhi tawakal, manakala hati berkeyakinan atau beriktikad bahwa yang mendatangkan madarat dan manfaat, yang menghidupkan dan yang mematikan itu adalah Allah Ta'ala. Maka demikian juga menjaga diri dari setan, dan ia beriktikad bahwa yang memberi petunjuk atau hidayah dan yang menyesatkan adalah Allah Ta'ala juga. Dan ia melihat sebab-sebab itu adalah perantaraan yang dijadikan oleh Allah sebagaimana telah kami sebutkan dahulu pada tawakal. Inilah apa yang menjadi pilihan dari Al-Hajj Al-Muhaisibi radhiyallahu anhu. Dan itu adalah benar yang disaksikan oleh cahaya atau sinar ilmu. Dan apa yang sebelumnya adalah menyerupai dengan apa yang ada dari perkataan orang-orang abid yang tidak banyak ilmunya. Dan mereka menyangka bahwa yang menyerbu kepada mereka dari bermacam keadaan pada sebagian waktu adalah dari tenggelamnya dengan mencintai Allah yang berkekalan terus-menerus. Dan itu adalah jauh dari kebenaran. Kemudian, golongan ini berselisih pendapat kepada tiga pendapat tentang caranya menjaga diri. Suatu golongan mengatakan bahwa apabila diri kita dijaga oleh Allah Ta'ala dari musuh, maka tiada sia-sialah ada sesuatu yang lebih banyak dari hati kita, dari mengingati Allah, menjaga diri dari musuh dan mengintainya. Sesungguhnya kita, jikalau lalai daripadanya sekejap mata saja, maka mendekatilah bahwa ia membinasakan kita. Suatu golongan mengatakan bahwa yang demikian itu membawa kepada sunyinya hati daripada mengingati Allah atau zikrullah, dan sibuknya cita-cita seluruhnya dengan setan. Dan yang demikian itu kehendak setan dari kita. Akan tetapi, kita sibuk dengan ibadah dan dengan mengingati Allah Ta'ala. Dan kita tidak melupakan setan, permusuhannya dan keperluan menjaga diri daripadanya. Maka kita mengumpulkan di antara dua hal. Maka sesungguhnya jikalau kita lupa, kadang-kadang ia datang dari segi yang tiada kita sangka. Dan jikalau kita mengingatnya semata-mata, maka kita sudah menyanyiakan mengingati Allah. Maka mengumpulkan yang demikian itu lebih utama. Para ulama muhakkik atau ulama yang ahli memberi dalil dengan tahqiqnya berkata, kedua golongan tadi itu salah. Adapun yang pertama, maka ia semata-mata mengingati setan dan lupa mengingati Allah, maka tiada tersembunyi salahnya. Dan sesungguhnya kita disuruh menjaga diri dari setan, supaya setan itu tidak mencegah kita daripada mengingati Allah. Maka bagaimanakah kita jadikan mengingati setan itu hal yang paling banyak atas hati kita? Dan itu adalah kesudahan madarat bagi musuh. Kemudian yang demikian itu membawa kepada sunyinya hati dari nur dzikrullah Ta'ala. Maka apabila setan bermaksud seperti hati ini dan tiada pada nur dzikrullah Ta'ala dan kekuatan kesungguhan kepadanya, maka mendekatilah untuk setan mendapatinya atau menyenanginya. Dan ia tiada akan kuat menolaknya. Maka tiadalah kita disuruh menunggu setan dan tidak pula selalu mengingatinya atau menyebutnya.